Oke, jogetnya yang kalem ya bos ya. Cewek-ceweknya mau joget yang di depan ya. Oke, matur sepanuun, hargai teman-teman Hawa. Oke. Pak Lirusono, terima kasih. Yang dari Cerwak, matur sepanuun juga. Yang punya Aril GPJ juga terima kasih. Bukel Balung Peji. Hatiku sabar gerteni empat loroneng hati tresno karo kowe apa kudu larane nangis batin nganti koyong ini. Oke, masih bareng Edo.